Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah, senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu di acara kita, acara penyejuk hati, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Matawalli Sya'lawi. Hari ini kita akan dan masih akan membahas tentang dialog yang dilakukan, yang terjadi antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-24 ini menggambarkan kesinambungan dialog yang terjadi antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa. Di dalam ayat ke-24 ini Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, "Izhab ila Firaun." Pergi kepada Firaun. "Izhab ila Firaun." Pergi, sampaikan dakwah kepada Firaun. Menarik kita perhatikan di sini, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk izhab, pergi. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi Musa alaihissalam sudah siap untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun dan juga para pengikutnya yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya sebagaimana di dalam penggambaran kisah terdahulu, kita sudah menemukan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan Nabi Musa alaihi salam, mulai dari Nabi Musa yang harus keluar dari Mesir karena sudah membunuh salah satu masyarakat Fir'aun. Ya, kemudian bertemu dengan Syekh Madyan yang dalam satu riwayat dikatakan bahwa itu adalah Nabi Ya'qub alaihissalam, ya. Dan periwayatan lain mengatakan itu bukan Nabi Ya'qub, di mana beliau adalah seorang yang saleh dan mengarahkan Nabi Musa kepada kebaikan. Kemudian setelah Nabi Musa berangkat kembali ke Mesir, ya, dia akhirnya sampai di Bukit Tursina dan kemudian berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah mengatakan, wa inni anakhtartuka fastami' lima yuha, ya, aku sudah memilihmu wahai Musa, jangan pernah takut, ya, engkau adalah pilihan orang-orang pilihanku. Kemudian alqiha ya Musa, lemparkanlah tongkatmu wahai Musa, ya, la takhaf, ya, dan linuriyaka min ayatinal kubra, dan sebagainya, tanda-tanda yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, "Izhab wahai Musa," jadi bukan hanya sekedar sebuah perintah tanpa ada persiapan, karena sebenarnya Nabi Musa alaihissalam sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Perjumpaan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan salah satu persiapan mental, karena dia akan bertemu dengan Fir'aun yang begitu sangat berkuasa, yang begitu sangat zalim. Dan bertemunya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah persiapan mental yang jauh lebih hebat, daripada karena dia berjumpa dengan sang pencipta manusia, sehingga akhirnya kalaupun dia nanti bertemu dengan Fir'aun yang memiliki tindakan kezaliman yang begitu sangat hebat, Nabi Musa sudah terbiasa dengan itu. Begitu juga nanti ketika dia akan menghadapi berbagai permasalahan dan rintangan, ketika akan bertemu dengan tekanan-tekanan yang akan dilakukan oleh Fir'aun beserta dengan para tukang sihirnya, Allah sudah mempersiapkan Nabi Musa sebagaimana dalam keterangan terdahulu, ya, alqiha ya Musa, lontarkanlah, lemparkanlah tongkatmu, fa'alqaha fa'iza hiya hayatun tas'a, tongkat itu kemudian berubah menjadi ular. Jadi ada persiapan mental, ada persiapan fisik yang sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Makanya kemudian di dalam ayat 24 ini Allah mengatakan, "Izhab, pergilah wahai Musa," karena sebenarnya dirimu sudah siap untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Untuk lebih menjelaskan hal ini bersama kita studio sudah ada Ustaz kita. Silakan Ustaz Jenal. Terima kasih Ustaz Perdana. Di sisi lain di samping apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Perdana, kita melihat ila fir'auna innahu togo, kepada Fir'aun dia benar-benar telah melampaui batas. Fir'aun adalah sosok pemimpin. Fir'aun adalah sosok penguasa. Pemimpin atau penguasa itu memiliki kekuatan, memiliki power, dan semua manusia memiliki potensi dan energi. Sebagai power atau potensi dan energi, bagi manusia yang berakal budi tentu tidak membuatnya menjadi buruk, tapi membuatnya menjadi lebih baik. Kita melihat kenapa Nabi Musa diperintahkan untuk pergi ke Fir'aun, innahu togo, karena dia melampaui batas. Fir'aun tidak menempatkan kepemimpinannya, kekuasaannya pada arah yang benar. Terkadang juga kita menemukan ada manusia yang memiliki potensi dan energi tidak ditempatkan pada arah yang baik. Maka ini akhirnya menimbulkan malapetaka bagi dunia. Perlu dicegah. Nabi Musa diutus Allah kepada Fir'aun untuk mencegah malapetaka. Diutusnya para nabi untuk mencegah mudarat yang lebih besar. Disampaikan pesan kebaikan oleh para da'i bukan berarti mencaci maki kampung setempat, tapi lebih dari keinginan untuk menyelamatkan. Pesan para penganjur kebaikan untuk tidak membuka konser penyanyi terkenal bukan karena kita benci kepada sosok tersebut, tapi karena demi kebaikan yang lebih besar. Maka di sini disebutkan dalam tafsir inspirasi, hidup manusia menjadi lebih baik jika potensi dan energi digunakan untuk kebaikan. Kepemimpinan, kekuasaan akan menjadi lebih baik jika digunakan untuk kebaikan. Pemimpin dan penguasa sebenarnya dengan kekuasaannya lebih bisa banyak berbuat. Tidak saja untuk memperkaya diri sendiri, tetapi kepemimpinan itu sebenarnya untuk menebar kebaikan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Apalagi zaman sekarang kepemimpinan itu bukanlah feodal. Feodal artinya rakyat yang harus membayar untuk kehidupan kemewahan para pemimpin. Dalam zaman kerajaan memang ada istilah rakyat membayar upeti untuk raja pemilik tanah. Tapi di negara yang demokrasi sebenarnya pemimpin bertanggung jawab untuk mensejahterakan bangsa dan negaranya. Kalaupun tidak menjadi pemimpin, maka setiap manusia memiliki potensi dan energi. Potensi dan energi ini akan menjadi lebih membahagiakan manusia apabila digunakan untuk kebaikan. Maka dapat kita simpulkan, hidup manusia menjadi lebih baik jika potensi dan energi digunakan untuk kebaikan. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, ada beberapa catatan penting yang bisa kita ambil dan kita pelajari dari keterangan ayat 24 dari surat Taha ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan Nabi Musa dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi Fir'aun, untuk menyampaikan ajaran dakwah, dan itu membutuhkan suatu potensi yang begitu sangat besar sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal. Jangan sampai maju ke medan peperangan tanpa senjata, karena itu artinya kita sudah melakukan perbuatan yang konyol. Oleh karena itu, persiapkanlah potensi diri kita dengan sebaik-baiknya. Persiapkanlah potensi para generasi muda kita dengan sebaik-baiknya, karena itu akan mampu membuat mereka begitu sangat optimis dan yakin di dalam menjalani kehidupan masa depan mereka. Karena tugas kita sekarang adalah kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai pengajar, kita sebagai pemimpin, tugas kita yang utama adalah untuk mempersiapkan generasi muda kita agar mereka mampu menghadapi kehidupan masa depan mereka, dan juga dengan persiapan yang matang sehingga akhirnya mereka juga akan mampu mempersiapkan generasi-generasi yang nanti akan akan terlahir dan siap untuk menggantikan mereka di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kerjasama, ya, sinergis, kerjasama yang sinergis antara berbagai pihak. Guru mempersiapkan murid-muridnya dari bidang segi keilmuan dan juga moral. Para pemimpin mempersiapkan fasilitas bagi generasi-generasi kita sekarang ini agar mereka ke depan jangan sampai ada asumsi menjadi pengangguran, jangan sampai ada asumsi tidak guna belajar, tidak guna bekerja keras karena kerja keras itu tidak dihargai oleh pemerintah dan sebagainya. Mempersiapkan fasilitas kepada mereka itu adalah salah satu tugas penting harus dilakukan oleh para pemimpin kita. Kemudian jadilah orang-orang yang di dalam kehidupan ini berusaha untuk berbuat yang terbaik bagi agama, bangsa dan negaranya. Jangan seperti Fir'aun yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan sebagai innahu minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun itu adalah orang-orang yang banyak yang suka melakukan kerusakan di atas permukaan bumi ini. Jangan menjadi orang-orang yang tidak tahu diri ketika dia adalah seorang hamba, manusia yang lemah, malah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu ada Tuhan selain diriku, kata Fir'aun. Ini adalah merupakan salah satu penyakit dan virus yang begitu sangat berbahaya, karena kalau sampai ini merasuki jiwa para generasi muda kita akan membuat mereka menjadi orang-orang yang bukan malah membangun negara, bangsa dan agamanya, akan tetapi sebaliknya melakukan tindakan-tindakan yang sama sebagaimana dilakukan oleh Fir'aun. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.